Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فهذا المجلس السادس والعشرون في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب العالمين. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majlis yang ke-26 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhaui al-kitabi wa sunnah wal ma'thuri anis sahabah, yang dikarang oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang masalah al-halqu awit taqsir, yang artinya mencukur bersih rambut atau memendekkan. Al-halqu artinya adalah mencukur atau menggundul. Awit taqsir, yang dimaksud dengan taqsir adalah memendekkan. Ini adalah pembahasan yang baru yang insyaallah akan kita baca bersama. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab ini. Beliau mengatakan, al-halqu awit taqsiru wajibun min wajibatil haji wal umrah. Menggundul rambut atau memendekkan. Di sini menggunakan kata atau, karena boleh kita memilih salah satu di antara keduanya. Boleh seseorang menggundul rambutnya atau boleh dia memendekkan rambutnya. Oleh karena itu beliau mengatakan au, yaitu atau. Hukumnya adalah wajib di antara kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Apabila menggundul habis atau memendekkan rambut adalah termasuk kewajiban, berarti orang yang meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja diharuskan dia untuk membayar dam. Diharuskan dia untuk membayar dam. Seperti orang yang umrah, kemudian setelah dia sa'i, dia tidak mau mencukur rambutnya. Atau orang yang berhaji dan dia tidak mau mencukur rambutnya, berarti dia telah meninggalkan satu di antara kewajiban-kewajiban haji ataupun umrah. Dan orang yang meninggalkan kewajiban sebagaimana yang telah berlalu, diharuskan dia untuk membayar dam. Dan jadi masuk dengan dam di sini adalah seekor kambing yang disembelih di tanah haram kota Mekah, dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kemudian tidak boleh sedikit pun orang yang menyembelih tersebut yang mengambil dari dagingnya. Tidak boleh mengambil dari dagingnya sedikit pun. Waqad wa taqaddama dhalik ma'a dhikril adillati fi wajibatil hajji wal umrah. Dan sudah berlalu yang demikian, ya, bersama penyebutan dalil-dalilnya ketika menerangkan tentang kewajiban-kewajiban haji dan juga umrah. Jadi mencukur, ya, ini adalah termasuk kewajiban. Ya, orang yang tidak mau mencukur, berarti dia harus membayar, apa tadi? Membayar dam. Kemudian yang kedua, wal halqu afdhalu minat taqsir inda tahalluli minal hajj. Dan menggundul habis ini lebih afdol daripada memendekkan ketika seseorang melakukan tahallul dari hajinya. Al-halq, yaitu menggundul habis, ini lebih afdol daripada hanya sekedar memendekkan ketika seseorang tahallul dari hajinya. Wa kadza 'inda tahalluli minal umrati li ghairil mutamatti'. Demikian pula ketika seseorang tahallul dari umrahnya. Ketika seseorang tahallul dari umrahnya li ghairil mutamatti', bagi orang yang tidak melakukan tamattu'. Wa ammal mutamatti'u, adapun orang yang tamattu', fa in kana tahalluluhu minha qabla al-hajj bi muddatin yambutu fiha asy-sya'ru fal halqu afdal. Ya, di sini Syekh memberikan perincian. Ya, Syekh memberikan perincian, apabila seseorang tahallul dari hajinya, maka yang afdal adalah apa tadi? Adalah menggundul habis. Demikian pula orang yang tahallul dari umrahnya, kalau umrahnya tersebut bukan umrah tamattu. Umrah biasa, misalnya bapak-bapak sekalian pergi umrah pas Ramadan atau sebelum Ramadan, yang datang ke Mekah, ya, kemudian tiba saatnya untuk mencukur atau menggundul. Maka yang afdal saat itu adalah apa? Menggundul rambutnya. Ini dua keadaan, ya, di mana yang afdal adalah apa? Menggundul habis. Adapun orang yang melakukan tamattu, berarti umrah terlebih dahulu baru melakukan haji, berarti mencukurnya berapa kali? Dua kali. Maka Syekh di sini memberikan perincian. Kalau misalnya tahallulnya dari umrah qabla al-hajj, sebelum hajian, bi muddatin, ya, tahallulnya dari umrah adalah memiliki waktu yang cukup luas sehingga di situ bisa keluar rambutnya. Jadi jarak antara umrahnya dengan apanya? Dengan hajinya, ini memiliki jarak yang cukup panjang sehingga cukup untuk keluar rambutnya. Fal halqu afdal, maka dalam keadaan demikian menggundul habis itu lebih afdal. Jadi kalau misalnya ya umrahnya datang misalnya tanggal 15 Zulqa'dah dan haji ihramnya tanggal berapa? Tanggal 8. Dari tanggal 15 sampai tanggal 8 diperkirakan rambutnya akan tumbuh cukup. Maka dalam keadaan demikian ketika umrah tahallulnya ya afdalnya adalah dengan mencukur habis. Baik, ini kalau cukup ya waktunya sehingga bisa diharapkan ya dengan waktu tersebut keluar rambutnya. Wa in kana tahallulu minha qariban minal hajj. Tetapi kalau misalnya tahallul dari umrahnya qariban, terlalu dekat dengan hajinya. Misalnya 4 hari sebelum haji baru datang, 3 hari sebelum haji baru datang. Ya biasanya yang duyuful haramain, ya tamu-tamu yang diundang oleh Raja Saudi Arabia mepet dengan waktu haji, ya. Kalau misalnya terlalu pendek antara jarak umrahnya dengan jarak hajinya, fal aula at-taqsir, maka yang lebih diutamakan adalah memendekkan saja. Maka yang lebih diutamakan adalah memendekkan saja. Kenapa demikian? Liyabqa sya'run yahliquhu idza tahallala minal hajj, supaya masih tersisa rambut yang dihalak, ya, yang dicukur habis oleh dia ketika tahallul dari hajinya. Jadi supaya masih tersisa rambutnya sehingga bisa dicukur habis ya ketika tahallul dari hajinya. Baik, kemudian Syekh yang menyebutkan dalilnya. Ya, kenapa sampai demikian? Li'anna as-sahabata al-mutamatti'ina ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wasalu ila Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fir rabi' min Dzulhijjah qassaru 'inda tahallulihim min al-umrati kama fi hadits Jabir at-Tawil fi sahih Muslim wa fihi. Syekh mengatakan, kenapa demikian? Kenapa memendekkan rambut dalam keadaan seperti itu lebih afdal, lebih diutamakan? Karena para sahabat yang melakukan tamattu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sampai kota Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi mereka sampai kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah, yaitu 4 hari sebelum ya ihram haji. Qassaru inda tahallulihim, ternyata mereka mentaksir, ternyata mereka memendekkan rambutnya ketika bertahalul dari umrahnya. Sebagaimana dalam hadis Jabir yang panjang di dalam Sahih Muslim, dan di dalamnya Jabir mengatakan fahallan nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun. Maka manusia saat itu, yaitu ketika datang ke Mekah, mereka halal, yaitu bertahalul. Kemudian mereka qassaru, ya mereka memendekkan rambut mereka, illa nabi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membawa hadiyu, orang-orang yang melakukan haji qiran dan membayar hadiyu dari Madinah, maka mereka tidak mencukur rambutnya. Karena orang yang qiran, demikian pula orang yang ifrad, tidak tahalul kecuali pada tanggal 10. Yang tahalul saat itu hanya yang melakukan haji tamattu. Nah, yang melakukan haji tamattu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu mereka taksir, yang mereka memendekkan rambutnya saja. Wa innama kana al-halqu fi ghairi hadhil halah afdalu min at-taqsir aw afdala min at-taqsir li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bil maghfirati lil muhalliqin 3 marrat wa lil muqassirin marratan. Ya, kenapa menggundul itu lebih afdal daripada hanya sekedar memendekkan di selain keadaan ini? Karena kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mendoakan dengan ampunan 3 kali. Bagi siapa? Bagi orang yang menggundul rambutnya. Didoakan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bukan hanya sekali tetapi diulang menjadi 3 kali. Ya Allahumma ighfir lil muhalliqin dalam hadis. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul habis rambutnya. Ya, kemudian orang-orang yang saat itu dia memendekkan rambutnya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan juga untuk kami orang-orang yang memendekkan rambut. Maka Nabi mengulang kembali dan mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul habis rambutnya. Ternyata yang didoakan 2 kalinya tetap orang yang menggundul habis rambutnya. Kembali para sahabat meminta, ya Rasulullah, doakan untuk orang yang memendekkan, jangan hanya yang menggundul habis rambutnya. Maka di doa yang 3 Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menggundul rambutnya. Ternyata 3 kali berturut-turut beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan bagi orang yang menggundul rambutnya. Barulah ya yang 4 para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walil muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Kemudian yang 4 beliau mengatakan, walil muqassirin, ya Allah, ampunilah orang yang memendekkan rambutnya. Jadi 4 kali beliau berdoa. 3 kali yang pertama mendoakan kebaikan untuk orang yang menggundul rambutnya. Yang terakhir baru mendoakan untuk orang yang memendekkan rambutnya. Dan ini menunjukkan, yang pertama menunjukkan bahwasanya keduanya diperbolehkan. Baik seseorang menggundul habis maupun hanya sekedar memendekkan, dua-duanya diperbolehkan. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya menggundul habis ini lebih afdal daripada memendekkan. Itu dalam 2 keadaan, ketika dalam keadaan tahalul dari hajinya. Kemudian yang kedua, apabila seseorang melakukan umrah saja, bukan melakukan tamattu. Adapun orang yang melakukan tamattu, maka perinciannya seperti yang tadi disebutkan. Baik. Da'a bil maghfirati lil muhalliqina 3 marrat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, yaitu mendoakan ampunan. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin didoakan dengan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan 3 kali yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 marrat, 3 kali. Walil muqassirina marratan, adapun orang yang memendekkan rambut maka hanya didoakan sekali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini Syekh mengatakan bahwasanya menggundul habis itu lebih afdal. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim. Walima fi izalati sya'ri ra'si kullihi min tarki zinati bisya'r taqarruban ila Allah azza wajalla. Demikian pula sebabnya, selain karena hadis tadi, adalah karena seseorang yang membersihkan rambut semuanya, ya, ini termasuk meninggalkan perhiasan. Ia meninggalkan perhiasan taqarruban ilallahi azza wajal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang kedua tentang masalah memendekkan rambut dan juga mencukurnya. Kemudian poin yang ketiga, wal halqu aw at-taqsiru lirrijal yakunu li sya'ri ra'si kullihi. Dan menggundul habis ataupun memendekkan rambut bagi laki-laki ini dilakukan untuk seluruh bagian rambutnya. Ini juga poin penting yang hendaknya diketahui oleh para jamaah sekalian, karena sebagian menganggap ya boleh kita memotong sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Syekh mengatakan untuk laki-laki, bagi yang ingin menggundul maka digundul semuanya. Kalau ingin memendekkan maka dipendekkan juga seluruh bagian rambutnya. Fala yakfi ay yuqassira ba'da sya'ri ra'si wa yatruka ba'dahu. Tidak cukup bagi seseorang hanya memendekkan sebagian rambutnya kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Seperti misalnya memendekkan bagian rambut bagian depan, kemudian juga rambut bagian belakang dan meninggalkan bagian rambut yang lain, atau memendekkan sebelah kiri dan juga kanan dan meninggalkan bagian rambut yang lain, maka ini fala yakfi, ini tidak cukup. Kama annahu la yakfi ay yahliqa ba'dha ar-ra'si wa yatruka ba'dahu. Demikian pula tidak cukup orang yang mencukur habis sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Wa at-taqsiru yakunu bil maqas wal alat al-kahraba'iyah. Seseorang dinamakan dengan taksir. Taksir adalah artinya memendekkan rambut. Caranya adalah dengan al-maqas, yaitu dengan gunting. Ya, kalau ingin memendekkan rambut berarti yang pertama alatnya apa? Dengan gunting atau bil alat al-kahraba'iyah atau dengan alat listrik, yaitu dengan pemotong rambut listrik. Ya, meskipun ukurannya sampai misalnya kita minta 0, tetapi itu tetap dinamakan apa? Memendekkan rambut, karena tidak mungkin dia bersih. Tidak seperti orang yang menggundul dengan apa? Dengan pisau. Ya, meskipun dia dengan alat listrik dan minta ya ukuran yang 0 misalnya, maka tetap dia dinamakan taksir, dianggap memendekkan rambut. Wal halqu bil musa. Adapun halq itu menggundul habis, maka ini dengan musa, yaitu dengan pisau atau yang sejenisnya. Baik. Wa ammal mar'atu fata'khudhu min atrafi sya'riha biqadril anmulah ay biqadri tarfil isbi'. Tarfil isba', ya, beliau mengatakan adapun wanita maka dia mengambil ujung-ujung rambutnya. Ya, perhatikan bagaimana cara wanita mengambil rambutnya. Ya, wanita mengambil ujung-ujung rambutnya dengan ya sepanjang qadrul anmulah. Ya, anmulah maksudnya adalah ujung jarinya, yaitu ruas jari ini. Ya, jadi bagi wanita cara untuk memotongnya adalah memotong ujung-ujung rambutnya sepanjang ruas jari. Jadi tidak perlu dia memotong terlalu panjang, cukup dengan satu ruas jari diratakan ujung-ujung rambutnya yang dipotong sepanjang satu ruas jari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i al-halqu innama 'alan nisa'i at-taqsir. Tidak wajib bagi para wanita untuk menggundul habis rambutnya, tetapi yang mereka lakukan hanya satu, yaitu taksir, memendekkan rambut dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Qala Ibnu Mundhir, berkata Ibnu Mundhir di dalam kitab beliau fil ijma', di dalam kitab beliau al ijma', wa ajma'u allaysa 'alan nisa'i halqun. Yang beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwa wanita tidak wajib untuk menggundul rambutnya. Jadi tadi keutamaan menggundul untuk siapa? Untuk laki-laki. Adapun wanita maka caranya adalah memotong satu ruas jari. Yang memotong rambutnya sepanjang satu ruas jari dan tidak menggundul rambutnya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang terakhir yang berkaitan dengan masalah mencukur rambut, beliau mengatakan yajuzu lil muhrimi 'inda tahallulihi minal umrah awil haji ay yuqassira sya'ra ra'sihi aw yahliqahu wa ay yuqassira sya'ra ghairihi aw yahliqahu 'inda tahallulihi. Beliau mengatakan boleh bagi orang yang ihram, boleh bagi orang yang ihram ketika tahallul dari umrahnya maupun dari hajinya memendekkan rambutnya sendiri. Boleh dia memendekkan rambutnya sendiri atau mencukur habis rambutnya sendiri, boleh. Demikian pula boleh dia untuk memendekkan rambut orang lain meskipun dia dalam keadaan ihram. Au yahliqahu 'inda tahallulihi, atau mencukur habis rambut orang lain. Jadi kita dalam keadaan ihram boleh kita mencukur diri kita sendiri kalau memang bisa. Dan boleh kita mencukur orang lain meskipun kita dalam keadaan ihram. Jadi yang mencukur tidak harus dia dalam keadaan halal. Ya, orang yang ihram pun boleh dia mencukur rambut temannya. Dan yang demikian itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertahallul di Hudaybiyah, maka para sahabat saling yang mencukur satu dengan yang lain. Ya, tentunya ya sebagian dalam keadaan ihram. Ya, mereka dalam keadaan ihram saling mencukur ya satu dengan yang lain. Li'anna dzalika fi'lu wajibin min wajibatil haji wal umrah wa laysa min qabili irtikabi mahdhurin fil ihram, karena yang demikian adalah melakukan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji dan umrah, dan ini bukan termasuk melakukan pelanggaran. Jadi kita mencukur tadi dalam rangka melakukan apa? Kewajiban, dan bukan dalam rangka melakukan pelanggaran. Baik, ini adalah 4 poin yang berkaitan dengan masalah mencukur rambut ketika tahallul. Kemudian poin yang selanjutnya, beliau mengatakan al-ihramu bil haji fil yaumis samini min Makkah wa dhahabu ila Mina. Beliau mengatakan yang artinya ihram dengan haji pada tanggal 8 dari kota Mekah dan pergi menuju Mina. Ihram haji pada tanggal 8 yaitu 8 Dzulhijjah dari kota Mekah dan pergi menuju ke Mina. Ini adalah poin yang insyaallah akan diterangkan oleh Syekh, dan di sana ada 5 poin yang penting yang berkaitan dengan masalah ini. Poin yang pertama, yuhrimu ahlu Makkah wal muhilluna fiha min ahli al-afaq bil haji fil yaumits tsamini min syahri dzulhijjah wa huwa yaumut tarwiyah. Orang-orang Mekah, itu orang-orang Mekah yang ingin melakukan ibadah haji. Demikian pula orang-orang yang tinggal di kota Mekah min ahlil afaq, ya dari orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Ya, seperti bapak-bapak sekalian, ini dinamakan ahlul afaq. Itu orang-orang yang tinggalnya jauh. Nanti pada tanggal 8, penduduk Mekah yang ingin melakukan haji. Demikian pula selain penduduk Mekah yang ingin melakukan haji dan dia tinggalnya di Mekah, maka dia melakukan ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah wa huwa yaumut tarwiyah, dan tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan dengan hari tarwiyah. Tarwiyah artinya adalah memberi minum. Karena pada saat itu ya terutama zaman dahulu ya pada tanggal 8 ya mereka mempersiapkan air minum ya untuk ya beberapa hari, karena mereka nanti akan bermalam di Mina, kemudian akan pergi ke Arafah, kemudian akan bermalam di Muzdalifah dan seterusnya. Ya, mereka sangat membutuhkan air minum sehingga dipersiapkannya pada tanggal 8. Min manazilihim fi Makkah. Dari mana mereka ihram? Mereka melakukan ihram dari tempat tinggal mereka yang ada di Mekah. Jadi kalau dia punya rumah di sana, maka dari rumahnya. Kalau dia tinggal di sana di hotel, maka dia ihramnya dari mana? Dari hotel. Summa yadhhabuna ila Minan fa yusalluna biha adh-dhuhra wal 'asra wal maghrib wal 'isya wal fajr qasran biduni jam'in. Kemudian mereka meninggalkan Mekah dan menuju ke Mina dan solat di Mina pertama solat zuhur, wal asar, kemudian solat asar, kemudian maghrib, isya dan subuh, qasran biduni jam'in, melakukannya dengan mengqasar tetapi tanpa menjamak. Ya, jadi melakukan berapa kali solat tadi di Mina? 5 kali solat, karena mereka meninggalkan Mekah di waktu pagi. Meninggalkan Mekah di waktu pagi, jadi kemungkinan besar sebelum zuhur sudah sampai Mina. Di sana solat zuhur ya diqasar, tetapi tidak dijamak dengan asar. Datang solat asar, maka mengqasar solat asar. Datang solat maghrib, dikerjakan 3 rakaat tanpa dijamak dengan solat isya. Datang solat isya, dikerjakan pada waktunya 2 rakaat. Kemudian terakhir ia melakukan solat apa? Solat subuh. Qasran biduni jam'in. Yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat, tetapi tanpa menjamak dengan solat yang lain. Li'anna sahabatal ladzina hallu minal umrati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alu dzalik. Kenapa demikian? Karena para sahabat yang melakukan halal dari umrahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang melakukan haji tamattu, mereka melakukan hal ini. Ya, mereka melakukan hal ini. Wa kadza ghairuhum min ahli Makkah. Demikian pula selain mereka, yaitu jamaah haji yang lain dari penduduk Mekah. Jadi orang-orang yang tamattu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, inilah yang mereka lakukan. Yaitu mengqasar salat dan dikerjakan salat pada waktunya. Dan orang-orang Mekah juga demikian. Jadi penduduk Mekah yang asli saat itu, yang mereka juga melakukan haji, ternyata ketika sampai di Mina mereka mengqasar salatnya, padahal mereka termasuk penduduk Mekah, bukan musafir. Tetapi mereka juga mengqasar salatnya dan tidak menjamak salatnya. Ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man saqal hadiya min ashabihi fahum baquna ala ihramihim. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membawa hadiyu di kalangan sahabatnya, maka mereka tetap dengan ihramnya. Karena yang tahallul ya terlebih dahulu sebelum haji adalah orang-orang yang tamattu. Adapun yang qiran dan juga ifrad, maka mereka baquna ala ihramihim, mereka semenjak mereka niat dari miqat tetap memakai pakaian ihramnya dan masih dalam keadaan ihram dan tidak halal kecuali pada tanggal 10 nanti. Wa man kana nazilan fi Mina qabla al-yawm ath-thamin yuhrimu fi Mina wa la yalzamuhu adh-dhahabu ila Makkah lil-ihrami minha. Bagaimana dengan orang yang sudah berada di Mina sebelum tanggal 8? Ya, ada sebagian kita ya nanti sebelum tanggal 8 sudah berada di mana? Di Mina. Tadi pembicaraan kita orang yang berada di hotelnya ya tanggal 8 dia masih berada di mana? Di hotelnya. Maka kita katakan ihram dari hotel. Baik, ada sebagian kita sebelum tanggal 8 sudah berada di Mina. Apakah dia harus ke Mekah terdahulu untuk melakukan ihram, ataukah dia bisa melakukan ihram dari Mina? Syekh mengatakan barang siapa yang sudah turun di Mina sebelum tanggal 8, maka dia ihram dari Mina saja dan tidak diharuskan dia untuk pergi ke Mekah melakukan ihram dari kota dari Mekah, dari dalam Mekah. Jadi cukup dia melakukan ihram dari mana? Dari Mina, seandainya dia sudah berada di Mina sebelum tanggal 8. Yang kedua, laisa liman ahrama min Makkah min ahliha wa ghairihim ay yadhhabu ila al-Masjidil Haram liyuhrimu minhu. Tidak wajib bagi penduduk Mekah atau selain mereka untuk melakukan ihram dari Masjidil Haram. Ya, tidak wajib untuk melakukan ihram dari Masjidil Haram. Wala ayyatufu bil baiti liwada'ihi lidhahabi ila al-Hajj. Dan tidak ada kewajiban untuk tawaf terlebih dahulu yang dinamakan dengan tawaf wada sebelum mereka melakukan ibadah haji. Nah, ini diingatkan oleh Syekh karena sebagian meyakini ya untuk ihram pada hari tersebut yaitu pada tanggal 8, mereka meyakini kita harus tawaf wada terlebih dahulu. Karena kita akan meninggalkan Mekah menuju ke Mina, maka kita tawaf wada. Baru setelah itu kita ke Mina. Ya, dan ada yang meyakini kita harus ihramnya dari Masjidil Haram. Ya, ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Bahkan para sahabat Nabi SAW, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka yang tamattu, ya, dahulu bersama Nabi SAW, ternyata mereka melakukan ihramnya dari mana? Dari tempat tinggal mereka masing-masing. Ya, dari tempat tinggal mereka masing-masing, dan bukan menuju ke Masjidil Haram untuk yang melakukan ihram dari sana. Wala ayyuqaddimu sa'yal hajj. Demikian pula tidak boleh seseorang mendahulukan sa'i pada hari tersebut. Jadi ada di antara mereka yang melakukan tawaf wada, kemudian setelah itu melakukan sa'i. Ya, padahal sa'i kan ada waktunya. Ya, kalau dia belum sa'i, ya kalau dia yang namanya sa'i haji ini pada tanggal 10. Sa'i haji ini pada tanggal 10. Adapun seseorang pada tanggal 8, ya kemudian sudah melakukan sa'i, berarti dia sa'i belum pada waktunya. Bal yakunu ityanuhum bihi ba'da tawafil ifadah. Ya, akan tetapi melakukan tawaf, melakukan sa'i adalah dilakukan setelah tawaf ifadah. Li'anna as-sahabah alladzina ahramu bil haji min Makkah lam yaf'alu syai'an min dhalik bal ahramu wa dhahabu ila Mina. Karena para sahabat yang mereka melakukan ihram hajinya dari kota Mekah tidak melakukan yang demikian, akan tetapi mereka berihram dan langsung menuju ke Mina. Jadi sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah, dan tawaf ifadah dilakukan ya pada tanggal 10. Kemudian poin yang ketiga, wal qasru wal jam'u fil haji yastawi fihi al hujjaj min al afaqiyyin wal makkiyyin. Mengqasar salat, demikian pula menjamak ketika haji, ini sama antara jamaah haji, baik dia adalah penduduk asli Mekah maupun bukan. Ya, penduduk asli kota Mekah maupun bukan, maka mereka mengqasar salatnya. Ya, ketika mereka berada di Mina. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril ladzina hajju ma'ahu min ahli Makkah bil itmam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh penduduk Mekah yang haji bersama beliau untuk menyempurnakan. Ya, jadi tidak ada kalimat satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyuruh penduduk Mekah untuk menyempurnakan salatnya. Jadi saat itu mereka mengqasar salat dan Nabi tidak mengecualikan. Ya, tidak mengatakan wahai penduduk Mekah, karena kalian adalah penduduk Mekah dan kalian tidak musafir, maka kalian tidak boleh mengqasar salatnya. Ini tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa Malikun fil Muwatta bi isnadin sahih an Zaid ibni Aslam an Abi, dan Al Imam Malik di dalam kitab beliau Al Muwatta dengan sanad yang sahih telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, anna Umar bin Al-Khattab shalla lin nasi bi Makkah rak'atain, falamma sarafa qala ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun sufrun, thumma shalla Umar rak'atain bi Mina wa lam yablughna annahu qala lahum syai'an. Kemudian Al-Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Muwatta dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengimami manusia di Mekah 2 rakaat. Ya, Umar bin Khattab penduduk Madinah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Ketika beliau mengimami manusia, karena saat itu beliau khalifah, mengimami manusia di kota Mekah, beliau melakukan solatnya berapa? 2 rakaat. Setelah beliau selesai, maka beliau mengatakan dengan suara yang lantang, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atimmu solatakum, hendaklah kalian menyempurnakan solat kalian. Ya, beliau mengatakan kepada penduduk Mekah yang solat di belakang beliau untuk menyempurnakan apanya? Solatnya. Fa inna qaumun sufrun, sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang safar. Jadi Umar bin Khattab dan orang-orang yang bersama beliau yang datang dari kota Madinah, ketika sampai di Mekah mereka mengqasar solatnya. Dan di belakang Umar bukan hanya orang yang datang bersama Umar, tapi yang solat di belakang Umar juga orang-orang Mekah. Karena orang-orang Mekah statusnya bukan musafir, yang mereka dalam mukim, maka diperintahkan oleh Umar untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi Umar sholat 2 rakaat kemudian salam, dan orang-orang yang yang mukim, maka mereka menyempurnakan sholatnya menjadi berapa rakaat? Menjadi 4 rakaat. Ini diucapkan oleh Umar sedangkan beliau berada di mana? Di Mekah. Taib. Ketika beliau ke Mina, ia melakukan apa tadi? Tarwiyah. Thumma shalla Umaru rak'ataini bi Mina. Kemudian Umar melakukan salat 2 rakaat ketika berada di Mina. Berarti ketika di Mina beliau melakukan salat 2 rakaat, yaitu mengqasar salatnya. Wa lam yablughna annahu qala lahum syai'an. Tetapi ketika sampai di Mina, ucapan seperti tadi tidak diucapkan oleh Umar. Jadi beliau tidak mengatakan, wahai penduduk Mekah yang haji, kalian harus menyempurnakan sholatnya. Ini enggak diucapkan oleh Umar bin Khattab. Berarti sama antara penduduk Mekah dengan selain penduduk Mekah. Apabila mereka berada di Mina dalam keadaan bertarwiyah, maka mereka semuanya mengqasar sholatnya. Semuanya mengqasar sholatnya, baik penduduk Mekah maupun selain penduduk Mekah. Wal hadithul marfu' fi amrihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah ahla Makkah bil itmam, rawahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Hadis yang telah marfu' atau diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang isinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan penduduk Mekah untuk menyempurnakan salat, diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi sanadnya dhaif. Jadi di sana memang ada hadis yang isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan penduduk Mekah untuk menyempurnakan, tetapi sanadnya apa? Sanadnya dhaif, ya, sanadnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Wa qasru ahli Makkah wa jam'uhum fil hajj min ajli nusuk walau kharaja ma'al hujjat ahadun min ahli Makkah ghairu muhrimin bil hajj falaysa lahu ay yuqassir aw yaqsur wa yajma'. Ya, ini poin yang penting juga. Dan mengqasarnya penduduk Mekah dan jamaknya mereka ketika haji, min ajlin nusuk, itu adalah karena ibadah. Ya, jadi penduduk Mekah mengqasar salatnya di Mina. Demikian pula ketika mereka menjamak salat di Arafah. Karena nanti di Arafah menjamak antara zuhur dengan asar. Ketika di Muzdalifah menjamak antara maghrib dengan isya, penduduk Mekah mengqasar dan menjamak karena apa? Karena ibadah. Ya, bukan karena safar. Karena ibadah, bukan karena safar. Yaitu caranya memang demikian. Ya, caranya orang yang haji demikian. Orang yang wukuf di Arafah mengqasar. Mengqasar dan juga menjamak. Demikian pula orang yang sholat maghrib dan juga isya di Muzdalifah, caranya adalah menjamak dan juga mengqasar. Kenapa demikian? Bukan karena safar, tetapi karena memang caranya demikian. Ya, ini maksud ucapan beliau, min ajlin nusuk, itu dilakukan karena itu adalah ibadah. Karena memang caranya yang didapatkan dari Nabi adalah demikian. Kemudian beliau mengatakan, seandainya ada seseorang penduduk Mekah yang ikut keluar bersama jamaah haji. Ada penduduk Mekah yang ikut keluar bersama jamaah haji, tetapi dia tidak ihram. Maka orang yang demikian tidak boleh dia mengqasar dan tidak boleh dia menjamak. Ya, ada penduduk Mekah, dia keluar karena ingin servis jamaah haji. Ya, melayani makanan mereka, menyediakan tenda mereka dan seterusnya. Datang ke Mina tidak dalam keadaan ihram. Memang dia niatnya bukan haji saat itu. Dia hanya ingin menservis jamaah. Boleh enggak dia mengqasar ketika di Mina? Tidak boleh. Yang mengqasar adalah orang yang melakukan ibadah haji. Dia statusnya sebagai penduduk Mekah, ya, dan dia bukan seorang musafir dan datang ke Mina bukan dalam keadaan haji, bukan dalam keadaan ihram, berarti dia tidak boleh mengqasar. Ya, dia tidak boleh mengqasar. Demikian pula ketika dia pergi ke Arafah, yang jamaah haji mengqasar dan menjamak, tetapi dia tidak boleh mengqasar. Ya, demikian pula ketika dia pergi ke Muzdalifah. Yang jelas, ya, karena dia adalah tidak dalam keadaan ihram, meskipun dia pergi bersama ya jamaah haji dan keluar bersama mereka, maka tidak boleh dia mengqasar. Kemudian poin yang keempat, wa man dakhala fil ihram bil haji minal mutamatti'in thumma tabayyana annahu lam ya'ti bit tawaf aw as-sa'i lil umrati aw annahu taraka ba'd al ashwat fihima fa innahu yasiru qalinan. Poin yang keempat, barang siapa yang sudah ihram, yaitu ihram tamattu, kemudian setelah itu ternyata lupa dia tidak melakukan tawaf. Niatnya tadi adalah ingin tamattu, dan orang yang tamattu berarti umrah terlebih dahulu baru haji. Ternyata pada tanggal 8 tersebut, dan dia sudah ihram. Dan dia sudah ihram. Baru ingat bahwasanya kemarin dia belum tawaf umrahnya, atau dia belum sa'i untuk umrahnya, atau dia meninggalkan sebagian putaran yang di dalam tawafnya maupun di dalam sa'inya. Berarti kemarin masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang di dalam umrahnya. Sementara tanggal 8 tersebut dia sudah masuk ihram di dalam hajinya. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Kemarin niatnya tamattu, tetapi ternyata dia ingat ada beberapa amalan yang tidak dia kerjakan. Imma lupa tawaf, atau lupa sa'i, atau lupa beberapa putaran tidak dia lakukan. Ya, sementara hari tersebut tanggal 8 dia sudah niat masuk di dalam hajinya. Apa yang harus dia lakukan? Fa innahu yasiru qarinan, maka dia rubah niatnya dari tamattu menjadi haji qiran. Ya, jadi tidak ada masalah seandainya memang lupa, maka dirubah saja dari tamattu menjadi qiran. Li'annahu bidukhulihi fil haji la majala lahu fi ikmali umratihi. Karena dia apabila sudah ihram haji, berarti tidak ada kesempatan lagi untuk menyempurnakan umrahnya. Wa yadullu lidzalik ma hasala li Aisyah radhiyallahu anha min al-hayd alladhi lam tatamakkan ma'ahu min al-ityani bi umratiha qabla al-hajj fa amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuhrima bil haji wa kanat bidzalika qalinatan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah apa yang terjadi pada Aisyah. Ya, saat itu Aisyah radhiyallahu anha yang dalam keadaan haid. Ya, beliau dalam keadaan haid sehingga tidak bisa menyempurnakan umrah tamattu'nya. Ya, karena orang yang haid berarti tidak boleh dia tawaf. Sampai tanggal 8 ternyata haidnya belum suci. Ternyata dia belum suci. Padahal tadi niatnya ingin tamattu', belum tawaf, belum sa'i. Ya, sementara harus segera meninggalkan Mekah menuju ke Mina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk ihram haji dan menjadikan ya hajinya menjadi haji apa? Haji yang qiran. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa amma idza tafa al mutamatti'u wa sa'a lil umrati aw wa ahrama bil haji qabla an yahliqa aw yuqassira fa innahu mutamatti'un taraka wajiban min wajibatil umrah. Adapun apabila seseorang, yaitu orang yang mutamatti', orang yang melakukan tamattu', ya, dia sudah tawaf dan juga sudah sa'i, kemudian setelah itu melakukan ihram haji sebelum dia mencukur rambutnya atau menggundul rambutnya. Jadi dia niatnya tadi tamattu', sudah tawaf, sudah sa'i, tetapi dia lupa tidak apa? Mencukur rambutnya. Langsung dia ihram haji. Langsung dia ihram haji, berarti yang dia tinggalkan apa? Mencukur rambutnya. Maka dalam keadaan demikian, status dia masih tamattu', tetapi dia meninggalkan satu kewajiban umrah, yaitu mencukur rambut. Wa yakunu alaihi fi tarki fidyah. Orang yang demikian berarti harus membayar fidyah. Wa hiya syatun au subu'u badanatin au subu'u baqaratin yut'imuha lifuqara'il haram wa la ya'kulu minha syai'an. Ya, maka orang yang demikian berarti dia telah meninggalkan satu di antara kewajiban umrah. Kalau meninggalkan kewajiban umrah, berarti harus membayar fidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya adalah berupa kambing atau subu'u badanah, atau sepertujuh dari unta, au subu'u baqarah, atau sepertujuh dari sapi yang disembelih dan dibagikan untuk orang-orang fakir yang ada di tanah haram, dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari dagingnya, karena dia meninggalkan satu kewajiban, yaitu apa? Memotong rambut. Dan status dia adalah masih sebagai seorang yang mutamatti, orang yang tamattu. Baik, kemudian poin yang terakhir adalah poin yang kelima. Al-mabitu bi Mina lailata Arafah mustahab. Bermalam di Mina pada malam hari Arafah adalah mustahab. Artinya mustahab adalah sunnah, dianjurkan. Waqad haka Ibnu Mundhir fil ijma' al-ijma'a ala annahu la syai'a ala man tarakahu. Ibnu Mundhir dalam kitab beliau Al-Ijma' telah menghikayatkan, telah menyebutkan bahwasanya para ulama berijma', orang yang meninggalkan bermalam di Mina, yaitu malam tanggal 9, dia tidak melakukan mabit di Mina, maka la syai'a alaih, tidak ada kewajiban sedikit pun bagi orang tersebut. Artinya dia tidak berdosa. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Semuanya mereka mengatakan bahwasanya bermalam di Mina pada malam tersebut, yaitu malam tanggal 9, ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, seandainya ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Dan oleh karena itu orang yang ingin langsung menuju ke Arafah dan tidak bermalam di Mina pada hari tersebut, maka tidak masalah. Ya, tidak ada kewajiban dam, tidak ada kewajiban yang lain. Baik, mungkin sampai di situ. Insya Allah kita lanjutkan besok ya setelah subuh. Ya, dengan pembahasan yang lain, yaitu tentang wukuf di Arafah. Tentang wukuf di Arafah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan yang menulis di kertas, kemudian diajukan ke depan dengan tulisan yang jelas, kemudian ditulis namanya dan juga asal daerahnya. Yang pertama tentang tahallul. Bagi mereka yang mengalami kebotakan atau rontok rambutnya, bagaimana dengan tahallulnya? Caranya adalah dengan melewatkan pisau di kepalanya. Jadi menempelkan pisau dan dilewatkan saja. Ya, dilewatkan saja seperti kalau seandainya dia punya rambut, ya. Maka itu sudah dianggap dia bertahallul. Jadi orang yang botak bukan berarti dia kemudian tidak bertahallul. Ya, dia bertahallul dengan melewatkan pisau di kepalanya. Nah. Yang kedua, pakaian ihram. Ikat pinggang yang dijual di sekitar Masjid Nabawi itu ada jahitannya. Apakah boleh menggunakan ikat pinggang yang dibeli di toko-toko di sekitar Masjid Nabawi? Yang dilarang ketika dalam keadaan ihram bagi seorang laki-laki adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Membentuk badan keseluruhan maupun sebagian. Membentuk badan keseluruhan seperti jubah. Ini membentuk badan keseluruhan. Membentuk badan sebagian seperti memakai kaos kaki. Karena kaos kaki ini membentuk kaki. Memakai kaos tangan, ini membentuk tangan. Ya, memakai celana dalam, ini membentuk juga. Memakai kaos dalam, ini juga membentuk. Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Karena Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat, apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Maka beliau mengatakan tidak boleh dia memakai sarawil, ya, tidak boleh dia memakai celana panjang. Demikian pula tidak boleh memakai baronis, ya, jubah yang ada tutup kepalanya. Dan para ulama menjelaskan kesimpulannya bahwasanya orang yang ihram ini tidak boleh memakai pakaian yang membentuk badan. Dan inilah yang dimaksud dengan al-makhid yang disampaikan oleh para ulama. Al-makhid kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya, maksudnya adalah bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dijahit. Kemungkinan yang kedua adalah yang membentuk badan. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah yang kedua, yaitu yang membentuk badan. Adapun hanya sekedar berjahit, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Seandainya seseorang memakai pakaian ihram dan di pakaian ihram tersebut ada jahitannya, boleh atau tidak? Tidak masalah. Ya, yang penting memakai pakaian ihram, yaitu pakaian yang tidak membentuk badan. Taib. Seandainya memakai pakaian yang tidak ada jahitannya, ya, tetapi dibentuk, ya, dipakai seperti kalau dia memakai jubah. Ya, misalnya ini digabungkan dengan peniti aja misalnya. Kemudian dipakai, ya, seperti kalau dia memakai baju, boleh atau tidak? Tidak boleh, meskipun tidak ada jahitannya. Karena yang dilarang adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Sehingga pertanyaan di sini, ya ikat pinggang, ya yang ada jahitannya maupun yang tidak ada jahitannya boleh dipakai, tidak masalah. Ya, sandal ada jahitannya juga tidak masalah. Jadi yang dilarang kalau menggunakannya, ya menggunakan pakaian yang membentuk badan. Nah, baik. Ada pertanyaan lain? Ya, sambil menunggu pertanyaan dengan tulisan, baik disampaikan dengan lisan. Bagaimana seorang wanita apabila dia memiliki kebiasaan yang rutin, yaitu waktu haidnya adalah 4 hari. Rutin bagi dia, setiap bulan 4 hari, setiap bulan 4 hari pada waktu tertentu. Berarti dia punya kebiasaan. Kemudian pada hari ke-6 ternyata masih keluar darah. Kalau keadaannya demikian, maka dia yang dipakai, yang jadi ukuran adalah ya jumlah hari yang biasa datang setiap bulannya, ya yaitu 4 hari. Kemudian yang datang yang darah yang keluar setelah 4 hari, maka itu dianggap darah istihadhah. Ya, darah yang keluar setelah 4 hari ini dianggap sebagai darah istihadhah, jadi dia tetap diwajibkan untuk melakukan salat. Ini bagi seorang wanita yang memiliki kebiasaan yang rutin, yaitu misalnya 4 hari setiap bulannya, maka yang lebih dari itu meskipun keluar darah, yaitu dianggap sebagai darah istihadhah. Nah. Gimana? Berwudu aja. Berwudu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Baik, bagaimana seandainya seseorang yang melakukan ihramnya malam tanggal 8? Artinya dari Mekah untuk menghindari kemacetan, dia bukan tanggal 8 pagi ihramnya, tetapi ihramnya malam tanggal 8. Kita katakan yang lebih afdal dia menunggu yang melakukan ihramnya di Mina saja. Jadi dia berangkat dari kota Mekah menuju Mina dalam keadaan halal, dia memakai pakaian biasa. Kemudian besok paginya di Mina, maka dia mandi di Mina. Ya, karena disunahkan bagi orang yang ihram, dia mandi terlebih dahulu. Kemudian baru melakukan niat di Mina. Nah. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Masih 5 menit. Tadi disampaikan, atau tadi pagi disampaikan, bahwasanya di antara sunnah ketika tawaf adalah melakukan ittiba', yaitu membuka bahu sebelah kanan. Ini hanya disunahkan pada tawaf yang pertama kali kita lakukan ketika masuk ke Mekah, seperti misalnya tawaf umroh tamattu, ya, atau tawaf qudum. Maka dalam keadaan seperti itu kita disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan. Adapun tawaf-tawaf yang selanjutnya, ya, maka tidak disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan. Misalnya kita melakukan tamattu, berarti nanti pada tanggal 10 kita melakukan tawaf ifadah. Kalau kita masih dalam keadaan memakai pakaian ihram dan masih dalam keadaan ihram, maka tidak disunahkan kita membuka bahu sebelah kanan. Karena ittiba' atau membuka bahu sebelah kanan hanya pada tawaf yang pertama yang dilakukan oleh seseorang ketika memasuki kota Mekah. Nah, bagaimana seandainya seseorang yang melakukan umrah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, atau dinamakan dengan umrah sunnah, apakah dalam keadaan demikian dia juga disunahkan untuk membuka bahunya, yang bahu sebelah kanan? Kita katakan yang pertama, yang sunnah bagi seorang yang melakukan ya safar ke kota Mekah dalam rangka melakukan umrah, maka cukup dengan melakukan umrah sekali saja. Yang melakukan umrah sekali saja, dan ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan juga para sahabat tidak mengulang-ulang umrah dalam satu bepergian. Kemudian yang kedua, apabila memang melakukan, maka tidak disunahkan untuk melakukan ittiba'. Karena sekali lagi ittiba' ini hanya pada tawaf yang pertama kali dilakukan ketika memasuki kota Mekah. Nah. Baik, masih 3 menit lagi. Bagaimana dengan seorang wanita haid yang belum melakukan tawaf ifadah, sementara sudah datang waktunya untuk pulang ke negaranya? Itu pertanyaannya, ya. Baik, yang bisa dia lakukan, ya, yang pertama adalah minum obat penunda haid. Kalau memang hal yang demikian tidak memudharati dirinya, maka dia bisa meminum obat penunda haid dan diperbolehkan selama tidak memudharati. Tapi kalau memudharati dan dikhawatirkan ya akan terjadi mudharat pada dirinya, maka tidak ada pilihan kecuali dia harus menunggu yang menunggu sampai dia suci. Ya, karena tawaf ifadah sebagaimana tawaf-tawaf yang lain diharuskan dalam keadaan suci. Ya, tidak boleh seseorang ya tawaf dalam keadaan dia tidak suci, dan kalau dilakukan maka tidak sah ya tawafnya. Jadi harus menunggu, dan terpaksa harus menunda penerbangan, ya menunda penerbangan bersama mahramnya. Demikian. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.